Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah wa bi'idznillahi ta'ala kita melanjutkan insyaallah ta'ala pelajaran kita pada pembahasan berikutnya, yaitu hukukur ra'iyyah al-asharah ala sultan, yaitu hak-hak masyarakat terhadap penguasanya, atau sebaliknya kewajiban para penguasa terhadap masyarakatnya. Nah, juga ada 10 poin yang dinukilkan oleh penulis hafidhahullah ta'ala Al-Syeikh Muhammad bin Umar Bazmul dari keterangan Al-Imam Ibn Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu ta'ala. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan 10 poin yang merupakan hak para sultan terhadap masyarakatnya, atau sebaliknya kewajiban masyarakat terhadap para penguasanya. Nah, 10 poin tersebut kita sudah menghafalkannya pada pertemuan sebelumnya, yaitu badlu ta'ah, badlu an-nasihah, mencurahkan ketaatan, mencurahkan nasihat, kemudian al-qiyam binusratihim, ya, bangkit menolong mereka, kemudian mengenal qadra karamihim wa ihtiramihim, mengenal kadar kehormatan dan kemuliaan mereka para sultan. Yang kelima, iqaduhu min ghaflatihim, membangunkan mereka dari kekeliruan atau kelalaiannya, kemudian melaporkan kepada mereka dari musuh-musuh dari dalam atau dari kaum khawarij atau orang yang hasad. Kemudian yang berikutnya, melaporkan tentang ummalnya, ya, para wakil-wakilnya, para petugas-petugasnya yang melakukan, ya, penyelewengan dalam tugas-tugasnya yang bisa merusak, ya, wilayah dan penduduknya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedelapan adalah menolong mereka, ya, yaitu menolong dari beban dalam tugas-tugasnya. Kemudian yang kesembilan, mengembalikan hati yang benci kepada cinta, kepada senang. Dan yang terakhir adalah adzabbu anhum, yaitu membela mereka sesuai yang kita mampu dari anfusina, dari jiwa-jiwa kita, atau dari amwalina, harta-harta kita, atau bahkan min ahlina, dari, ya, keluarga-keluarga kita. Nah, kemudian kita masuk pada 10 poin yang berikutnya, yaitu hukukur ra'iyah ala sultan, hak-hak masyarakat terhadap sultan atau sebaliknya, kewajiban para penguasa sultan terhadap masyarakatnya. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, fal awal, hak yang pertama atau kewajiban yang pertama untuk para penguasa terhadap masyarakatnya adalah himayatu baydatil Islam wadzabbu anha imma fi kulli iqlim in kana khalifatan aw fil qatril mukhtass bihi in kana mufawwidan ilayhi atau mufawwadan ilayhi fayaqumu bi jihadil musyrikin wa daf'il muharibin wal baghin wa tadbiril juyush wa tajnidil junud wa tahsinith thughur bil 'iddati al mani'ah wal 'iddati dafi'ah wa bin nadhari fi tartibil ajnad fil jihad ala hasbil hajat wa taqdiri iqta'ihim wa arzaqihim wa salahi ahwalihim. Yaitu yang pertama kata beliau hafizahullah adalah himayah, memelihara, menjaga baydatil Islam, kekuatan Islam, wadzabbu anha, dan membelanya, membela Islam dan kekuatannya, imma fi kulli iqlim in kana khalifatan, yaitu dalam seluruh iklim, dalam seluruh wilayah jika penguasa itu adalah seorang khalifah, maksudnya khalifatul uzmah. Ya, jika dia khalifah penguasanya atau pimpinannya, maka berarti kewajiban dia adalah menjaga kekuatan Islam, memeliharanya di seluruh wilayah kekuasaannya. Ya, dari seluruh arah. Naam, tidak terkhususkan pada wilayah tertentu saja. Namun jika penguasanya adalah perwakilan, ya, bukan khalifah, maka dia wajib memelihara kekuatan Islam dan membelanya di wilayah yang ditugaskan dia, pada wilayah yang khusus yang ditugaskan padanya. Fayakumu bijihadil musyrikin, sehingga seorang khalifah atau penguasa bangkit berjihad menyerang atau melawan musyrikin, kafirin, dan daf'il muharibin, yakni menghalangi orang-orang yang memerangi kaum muslimin dan wilayahnya, wajib mereka cekal. Ya, dan al-baghin, juga orang-orang yang bughat, ya, orang-orang yang melakukan penyerangan atau pemberontakan, ya, terhadap wilayah kaum muslimin dan terhadap kaum muslimin, maka penguasanya wajib mencekal, menolak mereka. Kemudian tadbir al-juyush, wajib para penguasa mempersiapkan tentara-tentaranya, ya, dan menjaga perbatasan wilayah dengan penjagaan yang ketat. Naam, dengan persiapan bekal yang kokoh, yang kuat, baik secara pertahanan ataupun dalam hal penyerangan, atau diistilahkan dengan defensif atau ofensif. Naam, yaitu dengan pertahanan dan penyerangan, mempersiapkan bekal yang kuat dan kokoh. Ini kewajiban para penguasa dalam memelihara, ya, ketahanan, keamanan wilayahnya. Ya, wa bin nadhari fi tartibil ajnad fil jihad ala hasbil hajat, dan senantiasa memandang, melihat, memperhatikan di dalam menertibkan tentara-tentaranya dan menugaskannya sesuai dengan kebutuhan, ya, dan juga memberi kepada mereka kebutuhan-kebutuhan dari tentara tersebut, dari sandang pangan mereka, ya, dan juga memperhatikan kemaslahatan mereka dari para al-ajnad atau al-juyush, ya, pasukan atau para tentara-tentara tersebut dibekali, barakallahu fikum, oleh para penguasa. Ini kewajiban yang pertama dari para sultan. Kemudian al-haqqu tsani, kewajiban yang kedua. Nah, ini tentunya, ya, sangat penting, ya, dan kewajiban yang sangat utama dari para sultan, menjaga wilayah, mempertahankan kekuatan dan keamanannya, dan juga menjaga, ya, penduduknya dari segala mara bahaya yang bisa menimpa mereka. Nah, ini kewajiban, ya, yang berat, barakallahu fikum. Menjadi penguasa bukanlah perkara yang ringan, ya, bukan perkara yang ringan, akan tetapi sangat berat dan memiliki tanggung jawab yang sangat berat, ya, akan dimintai pertanggungjawaban itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada seorang sahabatnya, wa innaha la amanatun wa innaha yaumal qiyamati lanadamatun. Sesungguhnya kepemimpinan itu adalah benar-benar amanah, dan kelak pada hari kiamat akan menjadi nadamah, jadi penyesalan. Yakni ketika pemimpin tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Maka kewajiban yang pertama adalah bagaimana mereka memperhatikan, ya, keamanan dan kekuatan wilayah dan kaum muslimin, terpelihara dari berbagai ancaman dan mara bahaya yang bisa menimpanya. Sehingga dengan itu, ya, diantaranya dengan cara mempersiapkan pasukan kekuatan, pasukan keamanan yang kokoh, yang dibekali dengan bekal yang kuat, barakallahu fikum, sehingga ketika ada serangan, ya, mereka bisa mencekalnya. Nah, bukan cuma itu saja, walaupun tidak ada serangan, tetapi kewajiban penguasa adalah memperluas wilayah kekuasaan, ya, dengan melakukan penyerangan jihad terhadap musyrikin dan kafirin agar mereka mau masuk ke dalam Islam. Naam. Ya, jadi harus memiliki kekuatan dalam hal pertahanan, demikian pula mempersiapkan kekuatan dalam hal penyerangan. Al-haqqu tsani, hak yang kedua, kata beliau hafizahullah, ya, atau pernyataan Imam Ibn Jama'ah rahimahullahu taala, haqqu tsani, hak yang kedua dari para penguasa adalah hifdzuddin ala usulihi al-muqarrarah wa qawaidihi al-muharrarah wa raddul bid'ah wal mubtadi'in wa idahu hujajid ad-din wa nashrul ulum asy-syar'iyyah wa ta'dhimul ilmi wa ahlihi wa raf'u manarihi wa mahallihi wa mukhalatatul ulama al-alam an-nusaha lidinil Islam wa musyawaratuhum fi mawaridil ahkam wa masadirin naqdi wal ibram, yaitu memelihara agama. Wajib bagi para penguasa menjaga, memelihara agama yang mulia ini di atas usul-usulnya yang muqarrar, di atas asas-asas, pondasi-pondasinya yang kokoh, ya, dan di atas kaidah-kaidahnya yang sudah ditetapkan, ya, berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan wajib menolak bid'ah dan para pelakunya, para ahlul bid'ah, dan menjelaskan hujah-hujah agama yang mulia ini, menyebarkan ilmu syariah, mengagungkan ilmu dan pemilik ilmu, yakni para ulama, meninggikan menara ilmu. Kemudian kewajiban mereka pula adalah bergaul dengan para ulama al-alam, para tokoh-tokoh ulama Islam, para penasehat terhadap dinul Islam, dan wajib bermusyawarah kepada mereka dalam mawaridil ahkam, dalam perkara-perkara hukum. Wajib bermusyawarah kepada para ulama dalam menetapkan hukum, bahkan dalam mengangkat para hukam. Siapa yang berhak untuk diangkat, ini membutuhkan musyawarah terhadap para ulama. Demikian pula di dalam menetapkan masadirin naqdi wal ibram, yakni dalam mahkamah kasasi manusia. Naam, ini kewajiban para penguasa, barakallahu fikum. Jadi terkadang seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara keliru, ya, maka butuh ulama untuk meninjau, ya, sesuatu yang ditetapkan oleh hakim tadi. Jika salah berdasarkan dalil yang diterangkan oleh para ulama, maka wajib pemerintah membatalkan keputusan tersebut dan menggantinya dengan keputusan yang benar. Ini yang disebut dengan mahkamah kasasi atau masadir an-naqdi wal ibram. Naam, barakallahu fikum. Ini tugas yang berat bagi para sultan, para penguasa. Oleh karena itu wajib benar-benar dalam mengangkat para hakim dan menetapkan hukum-hukum, wajib mengembalikannya bermusyawarah kepada para ulama al-alam, an-nusaha, an-nusaha al-alam, para ulama yang berilmu dan mereka adalah para penasehat. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Allah taala mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya nabi kita, ya, pada waktu itu adalah beliau pemimpin dan khalifah, Rasul mengatakan kepadanya alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa taala mengatakan kepada beliau alaihi salatu wassalam, wasyawirhum, bermusyawarahlah kepada mereka, fil amr, dalam setiap urusan. Naam, dalam satu urusan bermusyawarahlah kepada mereka. Naam, yakni kepada orang-orang yang berilmu, para ulama dan para hukam, para hakim. Naam, barakallahu fikum. Qala al-Hasan rahimahullahu ta'ala, berkata Imam al-Hasan, yani al-Hasan al-Basri rahimahullah, kana wallah ghaniyan 'anil musyawarah walakin arada an yastanna lahum. Adalah demi Allah, kata beliau Imam Hasan al-Basri, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan sebagai nabi dan rasul, pada dasarnya tidak butuh untuk bermusyawarah, ya, akan tetapi Allah perintahkan beliau untuk bermusyawarah karena Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan, ya, agar sunnah, perintah untuk bermusyawarah itu ditegakkan, menjadi sunnah bagi umat Islam, bagi para pengikut beliau alaihissalatu wassalam, ya, dan bagi khususnya bagi para pemimpin sepeninggal beliau alaihissalatu wassalam. Maksudnya, beliau tidak butuh bermusyawarah karena beliau adalah Nabi dan Rasul. Ketika beliau salah dalam ijtihadnya, dalam keputusannya sendiri, mesti ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena beliau Nabi dan Rasul. Nah, mereka ma'asum, ya, dari kesalahan. Maksudnya, jika salah dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, barakallahu fikum. Di sini menunjukkan bahwa pentingnya bermusyawarah dan bahkan wajib, ya, karena Allah perintahkan kepada nabinya yang nabinya pada dasarnya tidak butuh musyawarah, namun Allah perintahkan. Maka ini menunjukkan wajibnya para penguasa untuk bermusyawarah dengan para ulama, para nusaha, ya, para penasehat di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini al-haqqutthani. Al-haqqutthalith, hak yang ketiga dari kewajiban para penguasa adalah iqamatu syairil Islam kafurudis salawat wal jum'ah wal jama'at wal adhan wal iqamah wal khitabah wal imamah wa minhu an-nadharu fi amri siyam wal fitr wa ahillatihi wa hajjil baitil haram wa umratihi, yaitu menegakkan syiar-syiar Islam. Wajib para penguasa menegakkan syiar-syiar Islam seperti salat fardu yang lima waktu, wal jum'ah, jumat, yakni salat jum'ah, ya, di setiap pekan. Menegakkan salat jamaah, menegakkan azan, iqamah, qomat, al-khitabah, khutbah, al-imamah, keimamahan, imam, maksudnya imam-imam masjid, ya, ini wajib diurus oleh para penguasa, para sultan, ditetapkan, diatur sedemikian rupa, ya, di seluruh masjid-masjid. Naam, ya, tidak terkecuali. Apakah masjid itu masjid pemerintah yang membangunnya atau masjid itu masyarakat yang membangunnya, semua dalam pengawasan para penguasa, ya, karena semua itu mengandung iqamah syair Islam, menegakkan syiar-syiar Islam. Maka itu adalah kewajiban para penguasa untuk mengatur dan mengawasinya, ya, sehingga tidak terjadi kekacauan. Ya, bahkan termasuk dalam mengatur jarak masjid antara satu masjid dengan masjid yang lainnya, barakallahu fikum. Ya, ini kewajiban para penguasa. Naam, dan semestinya kita sebagai masyarakat membantu para penguasa dalam mewujudkan hal yang seperti ini. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya terkait dengan kewajiban kita sebagai masyarakat terhadap para penguasanya. Akan tetapi, nas'alullah salamata wal afiyah, banyak dari kaum muslimun manusia yang jahil dan berbuat dengan perbuatan jahiliyah, ya, sehingga mereka jahil dalam permasalahan ini, membangun masjid seenaknya dan tidak ada aturan, semaunya dengan hawa nafsu, na'udzubillahi min dzalik, tanpa ada aturan. Ya, padahal kalau dia menggunakan akal dan fitrahnya, ya, dia tidak akan melakukan hal tersebut dengan semrawut, sembrono, karena membangun masjid satu dengan yang lainnya saling berdekatan ini membuat kekacauan, memecah belah jamaah kaum muslimin. Ini bukan perkara yang ringan, barakallahu fikum, perkara berat. Akan tetapi sifat jahiliyah dan hawa nafsu yang menimpa, ya, umat manusia, kaum muslimin, terjadi apa yang terjadi. Bukan saja pada kaum awam yang melakukannya, bahkan orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada dakwah yang mulia ini dan sangat mulia. Dakwah itu untuk disandarkan kepada diri-diri mereka yang memiliki karakter dan akhlak jahiliyah. Na'udzubillah. Naam. Syariat terlalu tinggi dan agung untuk disandarkan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan jahil seperti itu, yaitu membangun masjid seenaknya. Tidak ada aturan. Yang mestinya mereka mencari tahu kepada penguasa bagaimana aturan penguasa dalam mengatur tentang masjid. Karena itu merupakan syiar Islam. Tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan kekacauan. Perpecahan jamaah kaum muslimin itu berat, barakallahu fikum. Ya, kita sudah pelajari dalam banyak majelis-majelis taklim kita, dan kita nukilkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang yang membuat celah lubang dalam Islam, yakni membuat perpecahan, tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia menutup lubang perpecahan itu kembali. Na'udzubillah. Berat, barakallahu fikum, membangun masjid ya dengan berdekatan, apalagi yang melakukannya orang-orang yang bersandar pada dakwah yang mulia ini. Ini kerusakan yang besar, apalagi kalau itu bersumber dari fatwa asatidah. Namanya asatidah, tapi perbuatan fatwanya bukan fatwa asatidah. Fatwanya awam. Fatwa yang dibangun di atas emosional, ya, hawa nafsu. Tidak tasabbut, tidak melihat, meneliti di lapangan. Apakah pertanyaan dari orang-orang yang bertanya, melapor kepadanya, itu sudah pas, sudah benar untuk membangun masjid, ataukah itu salah dan tidak boleh diberi fatwa karena membuat perpecahan. Barakallahu fikum. Jangan dengan emosional, dengan hawa nafsu. Syaitan tidak akan berhenti, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menggoda dan menghasut kalian, ya, dengan tahrish bainakum, kecuali dengan terus-menerus dia akan membuat perpecahan hati-hati di antara kalian. Itu jelas, barakallahu fikum. Dan orang-orang yang melakukannya ini paham dan sering mendengarkan hadis-hadis tersebut. Dan ini musibahnya azam, sebagaimana ya syair atau pepatah Arab, orang-orang Arab mengatakan, in kunta la tadri fatilka musibatun, wa in kunta tadri fa musibatu a'zam. Ya, jika engkau tidak mengetahui, itu musibah karena engkau jahil. Tapi jika engkau tahu, maka itu musibahnya lebih besar, barakallahu fikum. Musibahnya lebih dahsyat. Engkau sudah tahu ilmunya dan sering mendengarkan, ya, dalil-dalil tersebut. Tidak bolehnya membangun masjid berdekatan yang memecah jamaahnya kaum muslimin, dan pemerintah sudah membuat aturan, ada. Silakan Anda tanya. Mesti ada pemerintah membuat aturan tentang masjid, membangun masjid. Tapi na'udzubillah min dzalik, sekali lagi, hawa nafsu yang menjadi kendaraan jiwanya, dirinya, maka tidak peduli apapun yang terjadi. Yang penting memenuhi hawa nafsu. Dan jika hawa nafsu sudah menjadi kendaraan, orang yang seperti ini tidak diberi hidayah untuk bisa bertobat. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu sedikit. Naam. La haula wala quwata illa billah. Ilallahi mustaka. Kalau menggunakan akal dan fitrah yang sehat, maka menahan diri. Walaupun harus untuk sementara sholat di masjid-masjid kaum muslimin awam. Labas. Daripada memaksakan membangun masjid di tengah-tengah bangunan masjid yang sudah ada di situ. Berbilang bahkan. Semakin menampakkan perpecahan pada kaum muslimin. Bahwa mereka itu orang yang berpecah. Bahwa mereka itu orang yang berselisih. Orang yang saling bertengkar. Mereka ini orang yang demikian dan demikian. Fitnah, fitan, azimah. Naam. Barakallahu fikum. Ini sangat memalukan. Tetapi Allah wa'alam bisawab. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan membalas. Tidaklah balasan Allah itu mesti di atas keadilannya. Dan kaidah mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu adalah sesuai dengan jenis amalan. Ketika seseorang banyak melakukan kesalahan, kedoliman, apalagi kedoliman, sebagaimana pada pembahasan yang sudah terlewatkan tentang dosa kedoliman dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam keterangan beliau, itu dosa yang lebih berat daripada dosa orang yang mendolimi dirinya sendiri. Dibanding dengan mendolimi orang lain, ini dosa yang lebih berat. Nah, dan nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ya, sekali lagi, balasan itu sejenis dengan amalan. Kalau mudah-mudahan orang-orang yang mau sadar, menyadari bahwa itu adalah hukuman ikob dari Allah subhanahu wa ta'ala, perpecahan, perandakan yang terjadi pada diri-diri kalian itu adalah karena amalan-amalan kalian yang sebanding dengannya, sehingga Allah ta'ala memberi balasan yang sebanding pula. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada kita semua dan kepada saudara-saudara kita yang terjatuh dalam kesalahan-kesalahan yang semisal apa yang saya sebutkan. Barakallahu fikum. Amin. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan kafarah majelis karena waktu salatul isya sudah masuk dan bahkan sudah lewat beberapa menit, maka kita cukupkan sampai di sini. Kita kumandangkan adzan untuk salat isya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.